بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, kita melanjutkan insyaallah pada pagi ini kajian kita 40 inti materi tauhid, sekarang di halaman ke-87. Al-fa'idatu as-saminata asyara, faedah ke-18, halu man abada ghairallah, mengenai kondisi orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, Syekh menyatakan, man abada ghairallahi, maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, ya, wa za'ama annahu la ya'buduhum falahu salasatu ahwal, dan dia menyangka bahwa dia tidak menyembah selain Allah tadi, menyembah mereka, maka keadaannya tidaklah terlepas dari tiga kondisi yang ada pada si musyrik tadi, yaitu yang beribadah kepada selain Allah tadi. Baik, al-awwal yang pertama, ayyakuna jahilan bihaqiqatil ibadah fahina idin yubayyin fahina idin buyyina lahu haqiqatul ibadah wa annahu man sarrafa syai'an minha lighairillah faqad asyraka billah. Yang pertama, dia tidak mengetahui hakikat ibadah, maka kondisi seperti ini hendaknya dijelaskan kepada dia hakikat ibadah. Ya, yang barang siapa yang melakukan pemalingan ibadah, diberikannya ibadah kepada selain Allah, ya, maka dia telah berbuat syirik. Ya, ini para ulama ada dua metode. Yang pertama, tetap dia dihukumi musyrik. Namun ada ulama yang menyatakan dijelaskan dulu ke dia. Ya, dijelaskan. Nah, sebagian ulama yang lain, semisal Syekh bin Baz, menyatakan sebaliknya. Katakan dulu dia musyrik, nah, baru dijelaskan. Hukumi dulu secara zahir dia musyrik. Ya, kemudian dijelaskan. Ya. Makanya kata Syekh bin Baz, maka wajib bagi kita untuk memberikan peringatan pada manusia. Ya, memberikan peringatan kepada mereka dari kesyirikan, mentahdir mereka dari kesyirikan, menasihati mereka, mengingatkan mereka di masjid-masjid. Nah, barakallahu fiik. Ya. Sebutkan kepada mereka konsekuensi-konsekuensi dari kesyirikan. Di antaranya tidak diampuni, di antaranya amalannya terhapus, di antaranya kekal di neraka, di antaranya tidak akan bisa masuk surga, di antaranya akan keluar dari Islam. Sebutkan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, ini banyak di antara kita sekarang yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di kitab beliau, ya, Natul Mustafid, mau main aman. Mau main aman maksudnya gimana? Ketika sudah tahu di tengah masyarakat bergelimpang kesyirikan, penyimpangan, kekufuran, ya, mau main aman, tidak mau menyebutkan penyakit inti yang ada di masyarakat. Akhirnya dai-dai ini di masjid-masjid, di madrasah, di pesantren, di kajian umum, berbicara masalah yang bukan obat dari penyakit yang ada di masyarakat tadi. Padahal penyakit yang ada di masyarakat tadi, kekufuran, kesyirikan, dan lainnya dari perkara akidah ini. Ya, dia malah mau main aman. Yang seperti ini kerusakan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Kitab Tauhid, Iyanatul Mustafid. Nah, ini juga sekaligus tipuan iblis, kata beliau. Ya, maka prioritas pertama dan utama dalam dakwah kita adalah tauhid, terlebih lagi jika terdapat kesyirikan. Ya, yang ada pada mad'u, yang ada pada kondisi orang-orang yang kita dakwahi. Maka kita sampaikan kepada mereka. Ya. Ketika kita sampaikan kepada mereka, ya, maka ya kita motivasi mereka agar mereka membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran. Al-Quran yang ada di rumah-rumah mereka agar dibaca, diresapi maknanya, bahwa Al-Quran dari awal hingga akhir itu mengajarkan kita untuk bertauhid. Dari awal Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memerintahkan kepada kita untuk beribadah, meminta hanya kepada Allah, sampai ditutup dengan kul a'udzu birabbin nas. Al-Quran memerintahkan agar kita berlindung hanya kepada Allah, Rabb manusia. Bukan berlindung kepada tagut-tagut, bukan berlindung kepada sesembahan selain Allah yang mereka puja-puji selama ini. Maka inilah Al-Quran. Ya, barakallahu fikum. Manusia saat ini meninggalkan Al-Quran. Al-Quran menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Dikarenakan orang-orang sudah tidak memperdulikan lagi. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya dan billah. Ya, barakallahu fik. Nah, ini ya, orang-orang yang berbuat syirik seperti ini, maka dia bodoh dalam tauhid. Ya, orang ini dijelaskan. Ya, jika sudah terjadi, maka hukumi saja musyrik. Hukumi saja musyrik. Ya, sebagaimana musyrikin Quraisy di masa jahiliyah, mereka berbuat kesyirikan. Dalam keadaan mereka ini tidak punya ya, kitab, sebagaimana ahlul kitab punya kitab. Dalam keadaan Nabi Muhammad SAW belum diutus. Ya, ini pada masa zaman bapaknya Nabi, kakeknya Nabi. Ada risalah Nabi Ibrahim, itu pun sudah terkontaminasi dengan berbagai kesyirikan dan kebid'ahan. Dan itu pun mereka dihukumi musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi mengenai bapaknya yang hidup di masa jahiliyah, bapaknya mati dalam keadaan beragama dengan agama jahiliyah. Apa itu agama jahiliyah? Beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna abaka finnar." Sesungguhnya bapakmu di neraka. Falamma ra'ata ghayra wajhi, maka ketika Nabi melihat perubahan rona wajah pada orang tersebut, maka Nabi menambahkan, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Maka bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih riwayat Muslim, mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ya. Dan orang-orang jahiliyah mereka semua telah berada di atas syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu di atas agama tauhid. Ya. Namun mereka terjatuh ke dalam kesyirikan dan tidak diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah untuk memohon ampunan ya untuk ibunya, agar Nabi diberikan izin untuk memohon ampunan untuk ibunya yang mati dalam keadaan syirik, ya, maka Allah tidak mengizinkan Nabi SAW untuk memberikan doa untuk ibunya. Bapaknya juga demikian. Padahal bapak ibunya Nabi SAW ya, wafat dalam keadaan anaknya belum jadi Nabi. Bahkan bapaknya enggak pernah lihat anaknya. Ibunya Nabi SAW wafat ketika anaknya masih kecil, belum jadi Nabi. Ya, belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Nah, dan ini dihukumi kufur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang yang bodoh ini, maka mereka seharusnya bertanya. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Nah. Dan mengenai orang yang bodoh terhadap tauhid, ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan orang yang tidak memahami atau orang yang tidak mengetahui alias bodoh dalam perkara tauhid. Ya, tiga keadaan ini diberi uzur. Ya, tiga keadaan ini diberi uzur, yaitu diberi toleransi. Artinya di sini ya, dia tidak dihukumi sebagaimana hukum orang kafir. Ya. Maka yang pertama diberikan di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini saya ambil dari buku ya, Aqwalu Syekh Ibn Baz Bil Udhur Bil Jahl. Yang pertama kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu adalah pada perkara khafi, perkara akidah, namun perkaranya samar, yang tidak semua orang paham. Ya, semisal mengenai permasalahan asma dan sifat-sifat Allah. Ya, sebagaimana orang-orang Asy'ariyah, mereka terjatuh ke dalam kekeliruan di mana mereka menyatakan Allah tidak beristiwa di atas arsy. Ya, dikarenakan permasalahan ini samar. Ya, tidak artinya mereka memahami hal tersebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, misalkan satu ayat yang menetapkan Allah beristiwa di atas 'ars, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas 'ars. Ya, mereka memahaminya bukan dengan pemahaman demikian, namun dengan pemahaman yang lain, yaitu mereka memahaminya Allah berkuasa saja di atas 'ars, tapi tidak berada di atas 'ars. Ya, maka Asy'ariyah tidak dikafirkan oleh para ulama. Ya, tidak dikafirkan. Jangankan dikafirkan, dibid'ahkan saja para ulama berselisih, walaupun pendapat yang benar mereka ahlu bid'ah. Ya, mereka adalah firqah yang bid'ah. Dikafirkan tidak. Ya, kenapa? Karena permasalahan yang mereka terjatuh ke dalamnya, ke dalam kekeliruan ini, adalah permasalahan yang khafi. Apa itu yang khafi? Yang sama. Yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh, yaitu orang yang tidak tahu perkara kesyirikan ini, dia hidup di negeri yang jauh dari peradaban kaum muslimin. Di tempat dia tidak ada kaum muslimin tempat dia bertanya. Tidak ada akses dakwah yang sampai kepada dia. Nah, orang yang seperti ini diberikan uzur. Yang ketiga, yaitu orang yang baru masuk Islam. Inilah uzur-uzur yang disepakati oleh para ulama. Ya, bahwa mereka ya, yang seperti ini diberitahu bahwasanya itu adalah kesyirikan. Ya. Kalau diteruskan, maka mereka kafir. Sebagaimana orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah, karena peristiwa Fathul Mekah, mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam, mereka pun ikut jihad. Ya, dalam perang Hunain. Di perjalanan, mereka melihat orang-orang musyrik menggantungkan pedang-pedang mereka. Mereka melihat orang musyrik, ya, melihat pohon, menggantungkan pedang-pedang mereka di sebuah pohon, yang pohon itu adalah tempat keramat orang musyrik. Mereka biasa i'tikaf di situ, beribadah di situ, menggantungkan senjata-senjata mereka agar setelah digantung senjata-senjata mereka, pedangnya, tombaknya menjadi senjata yang sakti mandraguna atau yang semisalnya. Nah, sebagian sahabat yang baru masuk Islam ini menyatakan, ya Rasulullah, ij'alana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka juga punya dzatu anwat. Maka dihardik oleh Nabi, dilarang oleh Nabi, dan mereka pun berhenti. Kata para ulama, maka orang-orang yang bodoh seperti ini ketika diberikan peringatan dan dia berhenti tidak melakukan, maka dia dianggap telah bertobat. Ya, diberikan udzur. Namun kalau dia terus melakukan, pasti dikafirkan. Oleh karena itu, para sahabat tersebut berhenti tidak melakukan. Dan mereka tidak dikafirkan. Sebagaimana ini juga pada Bani Israel, yang mereka meminta kepada Nabi Musa, ya, agar minta dibuatkan berhala untuk mereka. Maka ketika dihardik oleh Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang bodoh, maka mereka berhenti. Dan mereka tidak dikafirkan. Ya, dan diamnya mereka, berhentinya mereka, itu sudah dianggap sebagai tobat dari permintaan mereka yang merupakan kekufuran. Nah, barakallahu fiik. Yang kedua, as-sani ayufassiraha tafsiran khati'an. Fa hina idin buyina lahu ma'naha as-sahih wa annahu la yajuz sarfuha li ghairillah. Yang kedua, yaitu si orang yang melakukan kesyirikan ini, dia mentafsirkan ibadah dengan tafsiran yang keliru. Fahina idin, maka ketika itu, ya buyina lahu, maka dijelaskan kepadanya. Maknaha, maknanya yang benar, as-sahih, yang tepat. Bahwasanya tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya, sebagaimana musyrikin Quraisy, mereka memahami ya, ibadah dengan pemahaman yang salah. Ketika mereka memberikan ibadah kepada Allah, mereka juga memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, kepada orang-orang soleh mereka, kepada Latta. Dan mereka menganggap bahwasanya ini boleh saja. Ya, ini takwil mereka. Namun tidak diterima takwil tersebut. Ya, mereka menyatakan, mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kok kepada berhala ini. Melainkan agar berhala ini yang merupakan orang-orang soleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, mereka juga punya takwil lain. Kenapa mereka memberikan ibadah kepada orang-orang soleh, para wali? Ya, kata mereka, agar wali-wali ini ya menjadi pembela mereka di akhirat, di sisi Allah. Agar menjadi juru pemberi syafaat mereka ya di sisi Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا إِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, mudarat kepada mereka sedikit pun. Ya, dan mereka menyatakan, bahwasanya yang kami ibadahi ini adalah pemberi syafaat untuk kami kelak di sisi Allah. Lihat takwil mereka. Ya. Maka Nabi SAW jelaskan hakikatnya. Nabi jelaskan hakikatnya. Namun ketika Nabi SAW jelaskan hakikatnya, Nabi bantah mereka. Al-Quran membantah mereka. Ketika Al-Quran membantah mereka disampaikan oleh Nabi SAW. Bantahan dari Al-Quran tersebut. Ya. Maka mereka tetap dalam keadaan demikian. Ya. Maka mereka diperangi. Dalam perang Badar. Dalam perang Uhud. Dalam perang Ahzab. Dan diserbu dalam Fathul Mekah. Ya. Maka ketika mereka salah takwil tersebut, mereka tetap dihukumi musyrikin. Ya walau, ini mereka padahal salahnya ini mungkin bisa kita maklumi. Karena mereka orang bodoh. Orang bodoh. Orang bodoh dalam artian mereka enggak punya kitab. Ya tidak seperti Yahudi Nasrani punya Injil, punya Taurat, yang mereka mengenal Allah. Nah orang-orang bodoh musyrikin ini, makanya masanya jahiliyah. Masa kebodohan. Pemimpinnya bapaknya orang bodoh, Abu Jahal. Ya, barakallahu fikum. Masanya masa jahiliyah, pemimpinnya Abu Jahal. Ya, pemimpinnya adalah Abu Jahal, masanya jahiliyah. Mereka ini orang bodoh. Ya, maka dijelaskan oleh Al-Quran. Namun penjelasan Al-Quran tersebut, ya tidaklah menghalangi mereka dicap sebagai musyrikin. Mereka diperangi. Musyrikin Quraisy. Ini yang kedua. As-salis, yang ketiga. Ayya alama hakikataha wa anna sarfaha li ghairillahi syirkun thumma yusirru wa hadha mu'anidun mukabirun la tanfa'uhu al-ayatu wan nadhru. Ya. Al-ayatu wan nadhru. Wan nadhur, afwan, wan nadhur. Nah. Yang ketiga, dia mengetahui hakikat ibadah. Ya, dia mengetahui hakikat ibadah. Ya. Wa anna sarfaha li ghairihi syirkun. Jadi dia pun mengetahui bahwa memberikan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Namun dia tetap lakukan. Fahada mu'anidun. Maka ini bukan cuma sebatas musyrik. Namun dia adalah pembangkang. Mukabirun. Ya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang menyombongkan diri dia. La tanfauhu al-ayatu wa nuzuru. Maka berbagai ayat, berbagai peringatan itu tidak bermanfaat untuk dia. Ya, dia sudah tahu. Ya saya ngerti ini syirik. Nah, kalau musyrikin Quraisy enggak ngerti itu syirik. Ya. Musyrikin Quraisy menganggap itu adalah i'tiqad. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Kashf Syubhat. Ya, sebagaimana musyrikin zaman sekarang menamakan kesyirikan mereka dengan tawassul. Tawassulan, beribadah kepada ya wali songo ya dengan harapan agar wali songo mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Agar wali songo menolong mereka di akhirat. Agar wali songo membantu agar proses ibadah atau doa atau permintaan mereka diterima Allah. Nah, barakallahu fikum. Musyrikin Quraisy enggak ngerti bahwa itu adalah kesyirikan. Ya. Nah, kalau dia ini ngerti namun tetap melakukan kesyirikan. Nah, ini mu'anid mukabir. Ya, dia adalah pembangkang yang menyombongkan dirinya. Nauzubillah. Kemudian pembahasan berikutnya di halaman 90. Ya, di halaman 90. Al-fa'idatu at-tasi'ata asyara. Fa'idah ke-19. Man abada ghairallahi fahuwa musyrikun ayyan kana ma'buduhu. Ya. Maka yang ke fa'idah yang ke-19 ini, semua orang yang beribadah kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik. Ya, semua yang beribadah kepada selain Allah maka dia adalah musyrik bagaimanapun ya keadaan yang diibadah yang disembahnya. Apakah nabi, wali, malaikat sekalipun maka dia tetap musyrik. Nah, sebagian ya kaum musyrikin zaman sekarang biasanya dari kalangan sufi ya, mereka membedakan bahwasanya kata mereka jangan samakan kami dengan musyrikin Quraisy. Kalau musyrikin Quraisy kan nyembahnya berhala, berhala itu kayu, batu, ya. Apalagi pepohonan ya, yang diukir. Kalau kami kan beribadah kepada orang-orang soleh, orang-orang wali, ya, para ulama dan seterusnya. Ini yang mereka katakan. Ya barakallahu fikum. Ini pernyataan sesat ya, dari kalangan kaum sufi yang ekstrim yang menyatakan bahwasanya mereka menolak disamakan dengan musyrikin terdahulu. Dengan alasan musyrikin terdahulu dikafirkan karena peribadatan mereka kepada orang soleh. Ya, bukan karena kepada orang soleh, tapi karena apa namanya kepada batu, kayu dan seterusnya. Nauzubillah. Padahal musyrikin Quraisy juga menyembah malaikat. Musyrikin Quraisy juga menyembah ya wali, orang-orang soleh, misalnya. Bahkan Nasrani menyembah Nabi Rasul Isa bin Maryam. Namun mereka semua dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hadir di tengah-tengah manusia yang beraneka ragam peribadatannya. Ya, minhum man ya'budul malaika wa minhum man ya'budul anbiya wa minhum man ya'budul salihin wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, orang saleh. Di antara mereka ada yang menyembah Nabi, ya, bebatuan, ya, pepohonan. Ini sepertinya kalimat ini beliau sadur dari kitab Kasyubuhat. Ya, mirip, sangat mirip sekali. Ya, wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah, ya, matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah SAW wa lam tufarriq bainahum. Mereka diperangi oleh Rasulullah SAW, dikafirkan oleh Rasulullah, diperangi. Dan Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan mereka. Ya, Rasulullah SAW tidak menyatakan yang nyembah wali, yang nyembah nabi tidak dikafirkan, tidak diperangi. Tidak demikian, sama saja. Pokoknya yang memberikan ibadah kepada selain Allah, apakah diberikan kepada malaikat, nabi, wali dan seterusnya, maka sama kondisinya. Ya, Allah Taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah kesyirikan di muka bumi ini, sehingga jadilah agama ini hanya milik Allah. Wa dalilu syamsi wal qamari qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya matahari dan bulan juga disembah ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, dalilnya ialah Allah Ta'ala berfirman, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah siang, malam, matahari, bulan. Janganlah kalian menyembah matahari dan bulan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala larang. Dan tidaklah Allah melarang sesuatu melainkan akan ada orang yang melakukannya atau sudah ada yang melakukannya. Ya. Janganlah kalian menyembah matahari dan bulan. Ya, barakallahu fikum. Namun sembahlah Allah yang menciptakannya jika kalian memang hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa dalilul malaika, dalil disembahnya malaikat, la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak patut bagi para ya, rasul yang menyuruh kalian agar menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Di akhirat nanti Allah tanya malaikat, ya, apakah kalian meminta agar kalian diibadahi? Malaikat menyangkal tidak demikian. Ya, barakallahu fikum. Ya, mereka menyatakan tidak demikian. Namun hakikatnya manusia itu ditipu oleh jin, kata malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana para nabi disembah. It qala Allah ya Isa ibn Maryam, anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya kepada Isa bin Maryam, apakah engkau wahai Isa mengatakan kepada orang-orang, kepada manusia, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah? Kata Isa bin Maryam, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Kata Isa bin Maryam, subhanallah, ya, maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hak untuk mengatakannya. Kata Isa alaihi salam, ya in qultuhu faqad alimta, jika aku memang mengucapkannya engkau pasti tahu ya Allah. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya. Sungguh engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang saleh, bagaimana mereka disembah dahulu. Wa dalilu, ya, dan dalil tentang orang saleh disembah, ulaika alladzina, ya, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana orang-orang saleh disembah dahulu. Allah taala berfirman, dan orang-orang yang mereka seru itu, ya, orang-orang saleh yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Allah, siap mencari wasilah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mereka pun mengharapkan rahmat dan takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Nah, ada dua tafsir mengenai ayat ini. Yang pertama adalah orang-orang yang menyembah jin kafir. Kemudian jin kafir tersebut masuk Islam. Dan ternyata manusia yang menyembahnya tetap menyembah jin kafir tadi. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua mengenai Nabi Isa alaihissalam. Ayat ini berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam, di mana orang-orang kafir Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam. Dalam keadaan Nabi Isa berlepas diri dari itu semua. Nah, dalam keadaan Nabi Isa pun beliau alaihissalam takut kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah. Ya, beliau pun berlomba agar semakin dekat, menjadi orang yang paling dekat kepada Allah. Nah, ini mengenai penjelasan ayat ini. Kemudian wadalilul ahjar wal asjar, dalil tentang pohon dan ya batu yang disembah. Afaraitumul lata wal uzza wal manata salisatal ukhra. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah layak kalian menjadikan ya Lata, Uzza dan Manat yang ketiga itu ya sebagai tuhan yang diibadahi selain Allah, yang kemudian Manat itu dianggap sebagai anak Allah. Ya, nah ini bahwasanya sembahan-sembahan yang disembah musyrikin Quraisy saat itu beraneka ragam. Ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah wali, ada yang nyembah nabi, ada yang nyembah kayu batu. Ya, ada yang nyembah kayu dan batu. Kemudian, ya, wa hadis Abi Waqid Al-Laisi, dan hadis Abi Waqid Al-Laisi, yaitu hadis yang tadi, hadis Zatu Anwar yang kita bacakan. Abu Waqid Al-Laisi adalah orang yang baru masuk Islam di Fathul Makkah dan diajak oleh Nabi SAW untuk ikut ke perang Hunain. Beliau menyatakan, kharajna ma Nabi SAW ila Hunain, wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Perhatikan kalimat beliau. Kami pernah keluar bersama Nabi SAW untuk menuju ke tempat Hunain, yaitu menyerang Hunain dalam peperangan melawan suku Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahdin bikufrin. Dan kami, kata beliau, ya, kami baru saja melepaskan kekafiran. Artinya baru tobat, baru masuk Islam. Nah, kemudian waril musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Kaum musyrikin, mereka memiliki satu pohon bidara yang mereka biasa itikaf di situ, beribadah di situ. Dan mereka biasa menggantungkan senjata-senjata mereka di atas pohon itu, pohon keramat. Yuqalu lahu dhatu anwat. Dinamakan pohon tersebut sebagai pohon dhatu anwat. Ya. Famararna bi sidratin fakulna, maka ketika kami melewati pohon bidara tersebut, maka kami meminta kepada Nabi SAW, menyatakan kepada beliau, ya Rasulullah, ij'alana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Wa ya Rasulullah SAW, ya, buatkanlah untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka juga punya dhatu anwat. Maka Nabi marah. Ini dalil bahwasanya ya pohon diibadahi di masa musyrikin Quraisy. Beraneka ragam, ya. Sembahan-sembahan musyrikin Quraisy itu sama dalam Islam. Mereka musyrikin karena mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Dan harus dicatat di sini ada faedah penting, bahwasanya musyrikin Quraisy mereka hanya beribadah kepada hamba-hamba Allah yang taat atau kepada benda mati yang tidak bermaksiat. Mereka beribadah kepada hamba-hamba Allah yang taat, kepada nabi, malaikat, orang soleh, wali, dan kepada benda-benda yang mati yang tidak bermaksiat, kepada kayu, pohon, ya, kepada matahari, kepada bulan, kemudian kepada dedak, kepada bebatuan, ya. Ini adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak bermaksiat. Ya, bedakan dengan musyrikin zaman sekarang. Mereka ya beribadah bukan cuma ke orang-orang soleh, semisal kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Mereka juga memberikan ibadah, beribadah kepada orang kafir yang sangat rusak, yaitu Syekh Siti Jenar. yang menganggap dirinya ya, ya dan dia berpemahaman dengan pemahamannya Hallaj, yaitu yang menganggap Allah ada di mana-mana. Ya, di mana ada babi di situ ada Allah, di mana ada kucing di situ ada Allah, di mana ada anak kecil di situ ada Allah, di mana ada pendeta di situ pun ada Allah dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah. Nah, sudah berapa lama kajian kita? Sudah setengah jam. Ya. Jadi intinya di faedah ke-19 ini, apapun yang diibadahi oleh musyrikin, nabi, malaikat, orang soleh atau di bawahnya sekalipun, itu tidak mengubah status mereka. Mereka tetap dinamakan sebagai musyrik. Tidak ada alasan bahwa yang mereka ibadahi itu adalah orang soleh, sehingga mereka menyatakan kami berbeda dengan musyrikin Quraisy. Kita katakan tidak. Kalian sama. 11-11 bukan 11-12. Bahkan kalian lebih jahat daripada musyrikin Quraisy. Dalam keadaan musyrikin Quraisy, ya, mereka ini orang-orang jahiliyah. Sedangkan kalian, orang-orang yang kalian berada di suatu tempat, di negeri kalian, yang banyak dibacakan Al-Quran, dibacakan kajian-kajian, dan seterusnya. Ya, maka apapun yang diibadahi oleh musyrik, statusnya sama. Mereka musyrik. Tidak menjadikan mereka tidak musyrik atau menjadikan mereka tetap mukmin karena peribadatan mereka, mereka anggap berbeda dengan musyrikin Quraisy, yaitu mereka beribadah kepada wali, sedangkan musyrikin Quraisy kepada benda-benda mati. Tidak benar persepsinya. Ya, tidak demikian. Bahwasanya musyrikin Quraisy beraneka ragam, bervariasi zat-zat yang di apa sembahan-sembahan mereka. Tapi saya rasa cukup bagi teman-teman yang mau bertanya, insyaallah silakan nanti kita lanjutkan lagi besok insyaallah.